Terlalu cepat kau hadirkan cinta. Kini ku masih tak ingin dicinta. Berilah aku waktu terlepaskan pedih yang ada agar ku tak mendendam. Cinta.